Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, hari yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas secara lebih mendalam, mengungkapkan pesan dan kandungan makna yang terdapat di dalam ayat 33 dari surat An-Nahl, yaitu surat ke-16 yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik kadzalika fa'ala alladziina min qablihim wama zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka, dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-33 ini merupakan gambaran selanjutnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlawanan atau bertentangan dengan keterangan sebelumnya. Kalau di dalam keterangan sebelumnya ayat 31 dan 32, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan dan amal saleh dalam kehidupannya, mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan juga ucapan-ucapan lembut yang mampu menyejukkan jiwa kepada mereka. Sebaliknya, di dalam ayat 33 ini Allah memberikan ancaman terhadap orang-orang yang tidak mau tunduk kepadanya dengan pernyataan hal yang zuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Apakah mereka itu akan menunggu sampai datangnya malaikat au ya'tiya amru rabbik, atau sampai datangnya ketetapan dari Tuhanmu? Yang dimaksud di sini dengan ta'tiyahumul malaikah, sampai datang kepada mereka itu malaikat, maksudnya adalah malaikat maut. Ya, apapun yang mereka kerjakan, keburukan yang mereka lakukan, kesewenang-wenangan mereka di dalam kehidupan mereka, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau melakukan kebaikan, yang hanya mereka lakukan adalah keburukan, melakukan pengurusakan, ya, melakukan adu domba antara satu dengan yang lainnya untuk kepentingan pribadi, toh tetap juga yang mereka lakukan ini akan sampai kepada batasnya, sampai kepada limitnya. Ketika satu saat ta'tiyahumul malaikah, datang malaikat pencabut nyawa yang akan menyelesaikan kisah kehidupan mereka, kisah kehidupan yang akan mereka tinggalkan dengan catatan-catatan yang sangat hitam dan kelam, semua itu toh juga satu saat pasti akan berakhir. Atau kalaupun malaikat maut belum datang, aw ya'tiya amru rabbik, segala perbuatan dosa, maksiat, kerusakan yang mereka lakukan itu akan ada batasan waktunya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan urusannya. Di dalam keterangan ayat-ayat terdahulu sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan merajalela dengan kemaksiatan mereka. Kalau Allah menghendaki, maka satu saat kebenaran itu akan datang dan akan menghancurkan segala keburukan-keburukan atau perbuatan dosa yang bercokol di atas permukaan bumi ini. Dengan kata lain, yang ingin Allah Subhanahu wa taala gambarkan di sini adalah bahwa seburuk apapun kita, apapun yang kita lakukan dalam bentuk kejahatan, itu satu saat pasti akan berakhir, karena hidup kita tidak akan terus selamanya. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, baik itu setelah malaikat mengambil nyawa kita atau kedahuluan dengan ancaman serta hukuman yang Allah berikan dalam bentuk bala, musibah dan sebagainya. Untuk menjelaskan ayat ini secara lebih lanjut, bersama kita di studio sudah hadir para pakar kita. Mereka adalah Al-Ustaz Dr. Zainal Arifin dan Dr. Adiansah MA. Kami persilakan. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Perdana, ayat 33 ini hampir senada dengan ayat 28, masih dalam surah An-Nahl. Hanya saja ayat 28 surah An-Nahl itu lebih jelas dan lebih spesifik. Allazi tatawaffahumul malaika, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat karena telah melakukan kejahatan. Dan di ayat ini disebutkan illa antatiyahumul malaika, datang malaikat kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan kejahatan atau ingkar kepada Allah. Timbul pertanyaan, apa perbedaan antara ayat 28 dengan 33? Setelah sebelum ayat 33 ini diselingi dengan kenikmatan bagi penghuni surga, maka perbedaannya bahwa ayat 33 ini, walaupun disebutkan oleh Ustaz Perdana berdasarkan dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi bahwa ta'tiyahumul malaikah ini juga dicabut nyawa oleh malaikat penjabut nyawa, au ya'tiya amru rabbika, itu hari kiamat, tapi sebenarnya bisa juga diterjemahkan atau ditafsirkan dengan ta'tiyahumul malaikah adalah kedatangan malaikat untuk menurunkan azab dan siksa duniawi. Jadi artinya tidak harus datang malaikat itu malaikat pencabut nyawa saja yang turun, tapi juga bisa artinya lebih luas dan lebih umum. Artinya apa? Ketika, apakah mereka ingin menunggu sampai datang malaikat yang akan menurunkan azabnya di dunia ini, atau perintah Allah kepada malaikat untuk menurunkan siksa dan azab? Kazalika fa'ala lazina min qablihim, sebagaimana yang pernah terjadi dahulu. Kita menemukan dahulu ada kaum Lut yang datang malaikat kepada mereka, dan itu adalah pertanda azab dan siksa bagi kaum Lut. Maka ini merupakan pertanyaan kepada kita bahwa sebenarnya azab dunia itu ada bagi orang yang ingkar dan kafir sebelum dia mendapatkan azab akhirat yang pasti adanya. Kemudian timbul pertanyaan, kalaulah ada azab dunia, apakah Islam menganut agama hukum karma? Apakah setiap orang yang berbuat jahat akan dibalas Allah di dunia ini secara otomatis setelah itu dia juga mendapatkan siksa di akhirat? Ternyata jawabannya tidak. Islam bukan agama yang menganut hukum karma. Karena apa? Karena Allah banyak sekali berbuat baik untuk umat manusia, baik mukmin ataupun kafir, yang taat ataupun yang jahat, dan tidak semua kejahatan mereka dibalas Allah dengan kejahatan yang setimpal di dunia ini. Kita menemukan ada kisah Nabi Ibrahim yang tidak mau memberi makan kepada seseorang yang kafir, kemudian ditegur oleh Allah dan berkata, wahai Nabi Ibrahim, aku telah menciptakannya sampai umur 60 tahun ini dan dia sedetik pun tidak pernah menyembahku, tapi walaupun demikian tetesan detik setiap hari nikmat dia dapatkan dari udara, sandang, pangan, papan, semua itu dapat, sementara aku tidak mengucurkan satu azab pun untuk dia. Ini menggambarkan bahwa Islam tidak menganut hukum karma. Allah kalaupun menurunkan siksa dunia, maka itu lebih bersifat peringatan. Maka di sini kazalika fa'ala lazina min qablihim, agar menjadi pelajaran bagi kita, bagi masyarakat yang hidup saat ini, bahwa kezaliman itu bukannya datang dari Allah, tapi kezaliman itu datang dari diri sendiri. Inilah yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal. Menarik ketika kita mencermati ayat ini, dan khususnya ada kata-kata di dalam ayat yang mulia ini, wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Di dalam penutup daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri. Di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibadi inni haramtu ala nafsi zulma wa haramtuhu bainakum fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku kezaliman, dan aku haramkan kezaliman itu di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Apa yang dinyatakan oleh Ustaz Zainal tadi tepat sekali dengan hadis ini, bahwa Islam tidak mengenal hukum karma, karena hukuman itu jarang sekali dapat yang setimpal. Dan di dalam Islam tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Oleh karena itu di dalam ayat ini ditegaskan wa ma zalamahumullah, dan tidaklah Allah berlaku zalim kepada mereka, karena sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kenikmatan itu tidak ada habisnya di dalam hidup ini. Bahkan kematian itu sendiri adalah suatu kenikmatan. Dan bagi kalangan sufi, sesuatu yang kita anggap itu sebagai musibah, cobaan, mereka menganggapnya itu sebagai nikmat. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang ucapan itu kalau bagi orang awam merupakan ucapan dikala dia menerima suatu kenikmatan. Tetapi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengucapkan itu ketika dia ditimpa musibah. Mengapa ia mengucapkan hal tersebut ketika dia ditimpa musibah? Karena ia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan musibah itu pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala sedang memperkenalkan sifat jalalnya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Itulah yang ia rasakan, sehingga apapun yang ia alami, apakah itu suatu kenikmatan ataupun suatu keburukan atau suatu musibah dalam bahasa kita sehari-hari, itu adalah sesuatu yang tetap di mata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah suatu kenikmatan. Nah, tentunya ketika kita ditimpa musibah, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ternyata ada pada orang-orang tertentu yang telah sampai kepada makam dan derajat tertentu, mereka sangat menikmati bahkan musibah sekalipun yang menimpa pada diri mereka. Jadi sebenarnya kezaliman itu tergantung kepada keimanan orang yang melihatnya. Ketika itu muncul dari orang kafir, maka musibah itu ia rasakan sebagai kezaliman Tuhan atas dirinya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan melihat sesuatu itu dengan kebaikan, bahwa itu adalah teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun bersabar. Para ulama kita mengatakan bahwa hidup ini sebenarnya di antara dua, antara syukur dan sabar. Ketika kita menerima suatu kenikmatan, maka kita bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kenikmatan itu bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, ketika kita ditimpa musibah misalnya atau sesuatu bencana, maka hendaklah kita bersabar. Dengan sabar itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kenikmatan. Jadi jelas dari rangkaian hadis itu tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, akan tetapi hambanya itu karena kekufuran mereka sedang menzalimi dirinya sendiri. Ya, terima kasih Ustaz Adi, Ustaz Zainal, para pendengar rahimakumullah. Masukan dari narasumber kita tadi memberikan banyak pemahaman serta mengetuk kesadaran kita bahwa ayat 33 ini memberikan pesan-pesan yang sangat penting kepada kita. Sebagai rangkumannya adalah bahwa ayat 33 ini memberikan pesan kepada kita untuk kembali menyadarkan diri kita bahwa kita hidup di dunia ini punya batasan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita gunakan waktu yang begitu sangat berharga ini, kesempatan yang begitu sangat singkat ini, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Karena toh juga pada saat kita nanti melakukan tindakan yang buruk, kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira dan juga bahkan kita semua pasti akan sangat merasa takut kalau ternyata pada hari akhirat nanti kita harus mempertanggungjawabkan segala keburukan yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, mari isi kehidupan ini dengan kebaikan. Mari tetap bersemangat untuk beribadah dan mendekati Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.